Mitra Bisnis, Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan mengatakan, pengadilan di Indonesia, mulai dari tingkat paling bawah bahkan sampai level tertinggi, yaitu Mahkamah Agung, sering tidak konsisten dalam memutuskan suatu perkara. Dua kasus hukum serupa bisa mendapat keputusan yang 180 derajat bertolak belakang. Diberi contoh, MA pernah membatalkan vonis hukuman mati yang dinilai inkonstitusional, namun belum lama ini, MA menolak permohonan peninjauan kembali hukuman mati seorang terpidana kasus pembunuhan. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan mantan Hakim Agung, Benjamin Mangkudilaga. Pak Benjamin, apa komentar Anda? Memang setiap hakim itu punya kebebasan untuk memutuskan ya. Nah, dia punya kebebasan dan kemudian kasus demi kasus. Kemudian yang penting bagi saya, kebebasan itu disertai dengan keberanian. Ya, kebebasan memutuskan karena dia punya kemampuan akademis. Nah, di samping kemampuan akademis itu, dia harus punya keberanian. Berani memutus salah. Berani memutus benar atau apa bebas, terserah kepada keyakinannya. Silakan memberikan putusan yang tegas, silakan memberikan putusan yang keras. Ya, kebebasan dan keberanian itu harus dilandasi dengan suatu hal, yaitu landasan tabu terhadap suap. Itu saja. Jadi, walaupun dia membebaskan, kemudian atau dia rokok hukum menghukum, tapi keberanian hanya itu dilandasi dengan ketekad tabu terhadap suap, bagi saya tidak apa-apa. Wajib. Penting tabu terhadap suap dalam hal mengambil keputusan apapun juga, itu saja bagi saya. Kalau soal inkonsisten itu memang kasus demi kasus, sesuai dengan zamannya. Misalnya zamannya kita menghukum orang-orang PKI, saya mengambil keras sekali. Tapi kan sekarang dalam soal hal-hal itu bisa diajukan kan tidak ada relevan lagi. Misalnya dulu ada tendensi banyak sekali pembunuhan berencana. Sekarang di mana pada saat itu hukumannya keras sekali. Sekarang yang dihadapi oleh kita sebagai suatu bangsa adalah bukan PKI, bukan pembunuhan berencana, tapi korupsi, narkotika, dan terorisme. Itu yang harus keras. Terbukti tidaknya, ya, kadar pembuktiannya itu bagaimana, itu kasuistis. Yang penting bagi saya, putusan itu diambil dengan bebas dan tabu terhadap suap. Itu saja. Itu akan menimbulkan ketenangan kepada seorang hakim. Mungkin itu harus siap di demo, harus siap di demonstrasi, harus siap dicela. Tapi kalau dia keyakinannya memutus dengan bebas dari suap bagi seorang hakim itu sudah tenang. Itu saja. Bagi saya kasuistis. Cuma dari masa ke masa kasusnya situasinya lari. Bagi saya itu saja yang harus pegang teguh. Keputusan itu harus diambil dengan tabu terhadap suap. Itu aja. Demikian mantan Hakim Agung Benjamin Mangkudilaga. Saya Wendy Lim.